Ayah, sejak kepergianmu menghadap Ilahi, aku, anakmu, rindu ayah. Kini datanglah ayah, datanglah, walau dalam mimpiku. Ayah, ku rindu ayah.